Kolom 20 saudaranya dzaraf. Qabla sebelum ba'da sesudah ghairatuna selain bukan amama di depan waro'a kholfa di belakang fauqa di atas tahta di bawah janiba di samping haula di sekitar kulla setiap ma'am beserta inda di sisi baina di antara itu semua huruf dorof dan artinya huruf dorof dan artinya.